Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-100 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah Jalla wa Azza menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok orang-orang yang diberi Alkitab, artinya jika kalian mentaati mengikuti sekelompok ahlul kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang yang kafir. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan, Qul ya ahlal kitabi, As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa nazala lamma marra ba'dul yahudi 'alal aus wal khazraj fa ghadahu ta'alluquhum fa dzakarahum bima kana bainahum fil jahiliyah min al fitan fatasajaru wa kadu yaqtatilun. Kata Suyuti rahimahullah, ayat ini turun tatkala sebagian orang-orang Yahud mereka melewati suku Aus dan suku Khazraj, maka membuat dongkol mereka persatuan kedua suku tersebut, sehingga orang Yahudi tadi mengingatkan mereka kabilah Aus dan Khazraj dengan masalah yang terjadi di antara mereka di masa jahiliyah, dari fitnah-fitnah yang terjadi di antara mereka. Fatasajaru, akhirnya kabilah Aus dan Khazraj kembali berselisih, saling berselisih. Waqadu ayyaqtadilun, dan hampir-hampir mereka berperang. Maka turunlah firman Allah Jalla wa Az, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, in tuti'u fariqam minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati mengikuti sebagian ahlul kitab, maka mereka ahlul kitab akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Kalian akan dijadikan orang-orang yang kafir. Maka dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Jalla wa Azza, kenapa orang-orang Yahud selalu berusaha untuk menjadikan kaum muslimin murtad keluar dari agamanya. Yang demikian itu karena sifat hasad mereka dan sifat lalim, dolim mereka terhadap kaum muslimin. Dan karena begitu besarnya ambisi mereka untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Jalla wa'as dalam firman yang lainnya. Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mayoritas dari ahli kitab Yahud wa Nasara, mereka sangat ingin, sangat ambisi untuk mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang yang kafir. Ambisi mereka untuk memurtadkan kaum muslimin setelah keimanan mereka karena sebab rasa iri dengki yang terpendam pada diri-diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman. Yaqulu jalla wa'az wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana kalian menjadi orang-orang kafir sementara dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya, maka siapa yang berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini Allah ingatkan kaum mukminun, kaum muslimun, bahwasanya sebab teragung, sebab terbesar agar kaum mukminin teguh di atas keimanan mereka, agar mereka tidak goyah dari keyakinan mereka, maka diingatkan kaum muslimun dengan ayat-ayat Allah dan dengan keberadaan murabbi agung mereka yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Ayat-ayat Allah Al-Qur'an itu dibacakan kepada kalian. Rasul ada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat Rabb kalian setiap waktu. Ayat-ayat yang jelas, hujah-hujah yang kuat. Bagaimana kalian menjadi kafir? Maka dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullah, wa kaifa takfuruna istibhamu ta'ajubin au taubihin. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim ayatamassak billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian kafir? Ini istifham ta'ajub, artinya pertanyaan keheranan, atau bisa jadi makna dari pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam bentuk sebagai celaan. Bagaimana kok kalian itu bisa menjadi kafir? Padahal dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah. Di tengah-tengah kalian ada Rasulnya. Kok kalian kemudian kufur setelah itu? Kalian telah mendapatkan nikmah yang azimah. Diturunkan kepada kalian ayat-ayat Allah, kitabullah, yang di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat obat bagi orang-orang yang beriman, dan kalian dibimbing oleh seorang Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ya'tasim billah, berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk, diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maka di sini dijelaskan oleh Allah bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai afdalul khalq, makhluk yang paling mulia, paling afdal, yang paling pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin, yang paling bersemangat untuk memberikan hidayah, dilalah, bimbingan dengan segala cara yang beliau sanggupi agar kaum mukminin istiqamah di atas siratal mustaqim. Tentunya ini sebagai wasilah untuk menggapai keteguhan. Wasilah untuk menggapai keteguhan. Rasulullah telah menegakkan nasihat, telah menyampaikan risalah dengan sempurna. Tidak ada satu jalan kebaikan kecuali umatnya telah ditunjukkan kepada mereka agar mereka mengikuti yang demikian itu. Tidak ada satu jalan kejelekan kecuali umatnya telah diperingatkan darinya. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah khabarkan, siapa yang berpegang teguh dengan Allah, bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah atas segala amal kebajikan, orang yang demikian itu berarti telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kepada sesuatu yang diciptakan oleh seorang hamba. Maka di sini ada satu faedah untuk menggapai sahabat, maka dengan seorang muslim itu menyatukan pada dirinya dua hal, mengikuti Rasul dalam sabda-sabda beliau, dalam amal-amal beliau, dan dalam seluruh hal ikhwal beliau, dan berpegang teguh dengan Allah. Dalam arti bertawakal kepada Allah, senantiasa minta pertolongan kepada Allah, bersandar kepada Allah. Maka dengan menyatukan dua hal ini, kita akan teguh di atas siratal mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus. Kemudian Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. As-Suyuti rahimahullah menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih bi ayyi ta'a fala yu'sa wa yushkara fala yuqfara wa yudhkara fala yunsa. Faqalu ya Rasulullah wa man yaqwa ala hadha, fanusiha biqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun ay muwahhidun. Kata Suyuti rahimahullah, beliau tafsirkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. apa makna haqqa tuqatih? Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara Allah itu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Allah disyukuri, enggak boleh dikufuri. Allah senantiasa diingat, tidak boleh dilupakan. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ketika mendapatkan perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan makna seperti yang telah kita jelaskan tadi, terasa berat perintah ini bagi diri-diri mereka, sehingga mereka mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, siapa yang kuat untuk menjalankan hal ini? Akhirnya dimansuh ayat ini dengan firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Maka dengan ayat ini berarti barometer, standar bagi seorang hamba di dalam menjalankan kewajiban adalah al-qudrah, at-taqah, kesanggupan dan kemampuan maksimalnya. Sehingga para ulama menyebutkan sebuah kaidah, al-qudratu manatu taklif, kesanggupan, kemampuan itu barometer standar di dalam seseorang itu berkewajiban menjalankan beban syariat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, muwahhidun, dalam keadaan kalian mentauhidkan Allah, mengesakan Allah sebagai ahlu tauhid. Ini merupakan perintah dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar mereka continue di atas yang demikian itu, komit di atas yang demikian itu, agar mereka teguh dan tegar di atas takwa yang sebenar-benarnya, dan agar mereka istiqomah di atas yang demikian itu ilal mamat, sampai ajal menjemput. Karena siapa yang hidup di atas satu hal, satu kebiasaan, maka dia akan mati di atasnya. Siapa yang hidup di atas amal ketakwaan, biidnillah dia akan mati di atas takwa, di atas amal kebajikan. Siapa yang mengisi hidupnya dengan al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia mati di atas yang demikian itu. Sunnatullah. Maka barang siapa yang dalam kondisi sehatnya, dalam kondisi giatnya, dalam kondisi primanya, dalam kondisi dia sangat mungkin untuk senantiasa bertakwa dan menjalankan amal ketaatan kepada Rabbnya, senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala khilaf dan maksiat yang dia lakukan kepadanya, maka Allah akan berikan sabat, keteguhan di saat ajal menjemputnya. Dan Allah insyaallah akan memberikan pada hamba yang demikian husnul khatimah, akhir kesudahan yang baik. Karena tadi dijelaskan, siapa yang hidup di atas sesuatu, dia mati di atasnya. Dan ini perkara yang fakta. Ila man rahimah rabbuh, Mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan memang faktanya demikian. Orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, lalai kepada Allah, lalai dan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, maka seringnya sulit bagi orang yang demikian itu untuk menggapai husnul khatimah, akhir kesudahan yang baik. Adapun ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang senantiasa beramal soleh, melakukan amal ketakwaan di saat sehatnya, di saat, maupun di saat sakitnya, di saat dia masih giat maupun di saat lemahnya, senantiasa bertobat kepada Allah dari setiap dosa yang dia lakukan padanya, maka Allah akan memberikan sabat ketika maut menjemputnya, dan Allah akan memberikan rizki anugerah husnul khatimah kepadanya. Adapun makna haqqa duqati, seperti yang disebutkan oleh Suyuti tadi, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa ayyu ta'a fala yu'sa wa yudkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Allah ditaati, enggak boleh dimaksiati. Allah senantiasa diingat, enggak boleh dilalaikan, disyukuri, enggak boleh dikufuri. Ayat ini menjelaskan apa yang menjadi hak Allah agar hamba-hambanya bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ini haknya Allah. Namun yang wajib bagi hamba adalah bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Adapun haknya Allah, hendaknya si hamba tadi benar-benar taat pada Allah, tidak boleh bermaksiat. Senantiasa mensyukuri Allah, enggak boleh mengkufuri. Senantiasa mengingat Allah, enggak boleh melupakan Allah. Adapun kewajiban hamba seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam ayatnya, dikatakan memansuh ayat ini, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Maka rincian-rincian takwa yang terkait dengan hati dan dengan anggota tubuh itu sangat banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Namun intinya, inti dari takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Atau yang dijelaskan oleh sebagian salaf, yang namanya takwa, kalau kamu menjalankan amal ketaatan di atas nur, cahaya dari Allah, dengan itu kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kalau kamu bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu dari Allah, dalam keadaan kamu takut akan adab Allah, akan hukuman Allah, itulah pengertian takwa. Kemudian yang berikutnya, Allah perintahkan segenap hamba-hambanya, wa'tasimu bihablillah jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian dan jadilah kalian dengan nikmatnya kalian bersaudara. Dan ingat ketika dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Demikian Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, wa'tasimu aitamassaku bihablillah aidinihi jami'aw wala tafarraqu ba'dal Islam. Wadkuru ni'matallah in'amahu alaikum ya ma'saral aus wa khazraj. Id kuntum qabla al-Islam a'da'an fa'allafa ay jama'a baina qulubikum bil Islam. Fasbahtum ay fasirtum bi ni'matihi ikhwana fid dini wal wilayah. Wa kuntum ala safa'i tarafi khufrati minan nar laisa bainukum bainal muqoi fiha illa antamutu kuffara fangkodakum minha bil iman kadalika kama bayyana lakum ma dhukira yubayyinullah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah, hai tamassaku, pegangilah dengan kuat tali Allah yaitu agamanya kalian semua. Jangan kalian berpecah belah setelah Islam. Ingatlah nikmat Allah, nikmat yang Allah limpahkan pada kalian. Wahai segenap suku Aus dan Khazraj, ketika dahulu sebelum Islam kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian dengan datangnya Islam. Kemudian dengan itu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Saudara dalam agama, saudara dalam wilayah. Dan ingatlah ketika dahulu kalian berada di tepi jurang neraka, tidak ada di antara kalian dan antara terjatuh ke dalam jurang neraka kecuali kalau kalian itu mati dalam keadaan kafir. Dalam kondisi demikian Allah selamatkan kalian darinya dengan iman. Maka demikian sebagaimana ayat Allah telah jelaskan pada kalian apa yang disebutkan tadi, maka Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini Allah perintahkan hamba-hambanya dengan sesuatu yang bisa menolong mereka untuk bertakwa kepada Allah, yaitu dengan bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah. Agar kaum muslimin menjaga ukhuwah, persaudaraan, lebih mementingkan kepentingan dakwah, kepentingan agama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Dengan cara kaum muslimin bersatu di atas agama mereka, agar hati-hati mereka juga saling menyatu. Dengan itu akan baik agama mereka, dengan itu akan baik dunia mereka. Dengan persatuan sangat memungkinkan mereka untuk menggapai segala urusan, yang dengan itu akan bisa diraih berbagai macam maslahat-maslahat dalam kehidupan mereka, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama mereka. Akan tercapai ta'awun, saling tolong-menolong di atas bir, kebajikan dan takwa. Dan juga dengan iftirak, perpecahan lawan daripada ijtima, persatuan, maka akan terkoyak tatanan kehidupan kaum muslimin. Tali-tali ukhuwah akan tercabik-cabik. 6. Masing-masing berusaha memenuhi selera syahwat nafsunya. Yang demikian itu meskipun membawa kepada kemadharatan, membawa kepada kemadharatan yang sifatnya umum, dengan perpecahan, maka akan membuat kacau kehidupan kaum muslimin. Karena ketika seorang itu yas'a fi syahwati nafsihi, artinya masing-masing berusaha untuk memenuhi syahwat nafsunya, meskipun itu membawa kepada kemadaratan yang sifatnya umum, maka itulah tanda kebinasaan mereka. Sehingga diingatkan oleh Allah, terutama suku Khazraj dan Aus, ingat nikmat yang telah Allah berikan pada kalian. Dulu kalian saling bermusuhan, saling berperang satu dengan yang lainnya, saling menindas satu dengan yang lainnya. Dengan datangnya Islam, nikmat yang besar, kalian bersatu. Dulu kalian berada di tepi jurang neraka. Dengan kalian bersaudara, Allah selamatkan kalian. Dengan persaudaraan iman dan takwa, maka hendaknya kalian berpegang teguh di atas yang demikian itu. Ikhwani fiddin, azani wa jazakumullah. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam pertemuan malam hari ini. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan faedah terkait masalah ini, karena sangat banyak. Di antaranya makna i'tisam billah itu apa, makna hablullah itu apa. Insyaallah kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.